إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله جميعا الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surat Qaf. Kata Allah Subhanahu wa taala Qaf wal Qur'anil Majid. Fal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Fa qala al kafiruna hadha shay'un ajib. A idza mitna wa kunna turaba. Dhalika raj'un ba'id. Kata Allah Subhanahu wa taala Qaf dalam banyak surat Allah Subhanahu wa taala memulai surah-surah tersebut dengan huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong. Yang kata para ulama menurut pendapat yang sahih bahasanya maksud dan tujuan huruf muqatta'ah ini adalah litahaddi. Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang musyrikin ketika itu. Yang notabene mereka adalah fusaha'ul Arab, orang-orang Arab yang paling fasih bahasa Arabnya, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an datang dengan bahasa Arab. Bilisanin Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas, gamblang. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Kalau mereka menyangka, kalau mereka menuduh bahwasanya Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah buatan Nabi Muhammad sendiri, buatan manusia, ciptaan manusia, maka tentunya apabila itu merupakan ciptaan manusia, buatan manusia, maka pasti bagi mereka mudah untuk membuat yang semisal mirip dengan Al-Quran, karena mereka juga orang yang memiliki kemampuan, bahkan mereka adalah fusaha'ul Arab, orang-orang Arab yang bahasa Arabnya paling fasih. Tapi ketika mereka tidak mampu, tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, menunjukkan dengan hak bahwasanya Al-Quran minallahi subhanahu wa ta'ala, betul-betul dari Allah, merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan setelahnya, wal-Quranil Majid, dan demi Al-Quran yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan firman-Nya, yaitu dengan Al-Quran, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala walaupun tanpa bersumpah, walaupun tanpa mengawali ucapannya dengan sumpah, maka seorang mukmin beriman kepadanya, percaya kepadanya, tunduk pada firman Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sebuah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala ditakid, dipertegas, diawali dengan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya perkara yang akan disampaikan oleh Allah, perkara yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah atasnya, merupakan perkara yang sangat agung, perkara yang harus dan bahkan wajib untuk seorang itu betul-betul memperhatikan sampai-sampai Allah pun Subhanahu wa taala bersumpah. Tentang apa itu kata Allah Subhanahu wa taala? Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Justru mereka, orang-orang musyrikin, merasa aneh, merasa terheran-heran, merasa takjub ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, diturunkan kepada mereka seorang nabi, seorang rasul, yang nabi dan rasul tersebut dari golongan mereka, sama-sama manusia, sama-sama orang Arab, bahkan mereka pun mengenali orang tersebut, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengenal kejujuran, mengenal baiknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi ataupun rasul. Tapi mereka sebagiannya atau banyak dari mereka merasa terheran-heran, tidak mau beriman, merasa aneh bahwasanya rasul justru datang dari tengah-tengah mereka, dari golongan mereka. Sebagiannya menganggap sepantasnya dan seharusnya yang namanya seorang rasul, utusan dari Allah, itu harus dari malaikat, bukan manusia. Sebagiannya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak pantas untuk menjadi seorang rasul. Kenapa harus dia anak yatim, orang yang miskin? Sampai mereka mengatakan laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryatin 'adzim. Duhai, seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada seorang pembesar dari dua kota yang sangat diagungkan. Artinya mereka menganggap harusnya seorang rasul itu dari kalangan orang-orang tinggi, orang-orang elit di kalangan mereka, orang-orang pembesar dan tokoh. Tapi kenapa harus anak yatim, anak miskin yang dijadikan oleh rasul, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul? Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam penentuan siapakah yang berhak menjadi rasul, siapakah yang berhak menjadi nabi, itu murni Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha hikmah ketika menjadikan kenabian atau kerasulan itu pada seseorang, itu menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui bahwasanya orang inilah yang pantas menjadi seorang nabi, pantas menjadi seorang rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah Subhanahu wa taala yang lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan dan menjadikan kerisalahan, kerasulan kepada seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala bantah ucapan-ucapan seperti ini. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Apakah mereka itu mencoba membagi-bagi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Artinya, mereka lah yang berhak menentukan ini dapat bagian, ini tidak. Ini menjadi nabi, ini tidak pantas. Ini menjadi rasul, ini bukan menjadi seorang rasul. Seakan-akan menghakimi Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya. Maka ini menunjukkan ketidakterimaan seseorang kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru minal hikmah, di antara bentuk hikmah, di antara bentuk yang pas adalah ketika menjadikan Rasul itu dari golongan mereka, dari kalangan mereka, sehingga mudah bagi mereka untuk berkomunikasi, mudah bagi mereka untuk mengenal ajaran yang dibawa oleh Rasul tersebut. Berbeda halnya ketika Rasul itu dari kalangan malaikat, maka tentunya akan sangat berat untuk mendapatkan wahyu, untuk mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia tidak mampu, manusia tidak kuat melihat langsung wujud para malaikat. Wahahu ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah Rasul ketika diperlihatkan bentuk asli, wujud asli dari Nabi atau dari Malaikat Jibril alaihi salam, yang besarnya luar biasa, yang dimana di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Malaikat Jibril memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya saja itu bisa menutup ufuk, yang dengan ujung sayapnya Malaikat Jibril mengangkat negeri atau kampungnya kaum Nabi Nuh, diangkat setinggi-tingginya dan dilemparkan hanya dengan ujung sayapnya. Begitu pula Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadab sebuah kaum dengan meneriaki satu teriakan, satu suara dari Malaikat Jibril, maka seluruhnya mati dan meninggal. Maka dengan keluar biasaan dari malaikat-malaikat seperti ini, maka tentunya bukan hikmah apabila seorang Rasul, seorang Nabi itu justru dari kalangan malaikat. Malah yang hikmahnya adalah ketika yang dituntut untuk beriman adalah manusia, maka Rasul mereka juga harus dari kalangan manusia. Maka ini justru hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul di antara kalian, min bani jildikum, sama-sama orang Arab, sama-sama manusia, sama-sama berbicara dengan bahasa kalian. Kalian bisa memahami, kalian bisa berinteraksi, kalian bisa bertanya, kalian bisa konsultasi. Kalian bisa mudah untuk menerima bimbingan dan arahannya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifatnya selain dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang Arab, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum, berat dirasa oleh beliau apa yang menimpa kepada kalian berupa kesesatan, penyimpangan. Maka sifat Rasul alaihi salatu wasallam di antara sifat beliau yang dipuji, beliau memiliki rasa empati kepada sesama, merasa sedih ketika yang lain berada di kesesatan, merasa sedih ketika yang lain jatuh di dalam kemaksiatan, merasa sedih ketika yang lain tidak mendapatkan hidayah minallahi subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau berusaha, beliau bersemangat, beliau terpacu untuk bagaimana mereka bisa mengerti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang apabila yang lainnya mendapatkan hidayah. Maka ini sifat Rasul yang dipuji. Kemudian kata Allah, harisun alaikum, begitu pula semangat atas hidayah kalian, semangat untuk membimbing kalian, bil mu'minina ra'uf rahim, dan terhadap kaum mu'minin beliau ra'uf, beliau lembut, rahim, penyayang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang musyrikin yang pada hakikatnya terbawa hawa nafsu, yang pada hakikatnya tidak mau menerima al-haq, mereka menuduh, mereka berkelit, mereka ingin menjauh dari al-haq dengan berbagai macam alasannya. Di antara alasannya kenapa harus dia yang menyampaikan kebenaran. Maka begitu pula bisa dipetik dari faedah ini. Yang namanya menerima al-haq, yang namanya menerima kebenaran, itu dari siapa saja. Seorang yang jiwanya besar menerima al-haq, menerima kebenaran, walaupun dari kasta yang lebih rendah daripadanya, walaupun dari orang yang lebih muda daripada dirinya, walaupun dari orang yang lebih bodoh, yang lebih jahil daripada dirinya, namun ketika yang disampaikan benar, namunnya ketika disampaikan itu adalah kebenaran, maka seorang muslim, seorang mukmin menerima itu, menerima nasihat, walaupun itu pahit, walaupun itu seperti digurui, seperti diinjak-injak kepalanya. Tapi yang namanya sifat ego, sifat egois atau sifat tinggi hati, itu harus dihancurkan sehancur-hancurnya di atas al-haq. Ketika datang al-haq, maka sifat egois, sifat tinggi hati itu hancur sehancur-hancurnya di hadapan al-haq. Maka inilah jiwa-jiwa yang besar. Namun bukan dari penjelasan yang kita sampaikan, bukan berarti ketika seorang itu menerima al-haq, menerima kebenaran dari siapa saja, dari manapun, bukan berarti dia boleh belajar, boleh menimba ilmu dari siapapun dia. Bahkan dari orang-orang yang menyimpang, dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan al-khurafiyun, orang-orang yang sesat, tidak. Karena ada beda antara menerima al-haq dengan mempelajari al-haq. Menerima al-haq itu diterima dari siapa saja. Hatta musuh-musuh Allah ketika menyampaikan al-haq, ketika dinasihati, ketika mereka menyampaikan itu benar, mengkritik kaum muslimin dan itu benar, maka wajib untuk menerima, maka wajib untuk introspeksi. Tapi beda kasus ketika mempelajari al-haq, yang dia harus datang, dia mengkaji, maka tidak boleh, melainkan harus dari orang-orang yang murni akidahnya, murni manhajnya, betul-betul orang yang berusaha di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau para salaf, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kalian ambil, ilmu yang kalian pelajari, ilmu yang kalian cari, itu adalah bagian agama kalian. Itulah dasar pokok agama kalian. Agama kalian akan terbentuk dari ilmu kalian. Maka fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Ketika seorang mengambil ilmu dari orang yang menyimpang, dari ahlul bid'ah, dari orang-orang khurafiyun, munharifun, maka agamanya akan terbentuk seperti orang-orang khurafiyun, kuburiyun, al-munharifun, ahlul bid'ah, maka sifatnya akan seperti gurunya. Namun berbeda ketika seorang itu mengambil ilmunya betul-betul dari sumber yang murni, betul-betul dari ahlu sunnah, betul-betul orang yang mempelajari dan mendakwahkan sunnah dengan jujur. Maka diharapkan orang-orang yang seperti ini mendapatkan hidayah, bisa menjadikan kehidupannya lurus dan istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik wal hidayah kepada kita untuk betul-betul memahami Al-Quran, begitu pula menerima Al-Quran dan berjalan di atasnya, mengamalkannya, serta mendakwahkan, mengajarkan Al-Quran kepada siapapun yang menjadi tanggung jawab kita. Wallahu ta'ala a'lam bisab. Wa naktafi bihadal qadar. Aqulu ma sami'tum. Astaghfirullahi. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa aqimish shalah.